penting. Satu isu yang pada tahun 1990-an tidak pernah bangkit, tuan-tuan. Bagi memulakan sesi kita pada malam ini, kita akan memanggil ladies first. Tanpa menengahkan masa, saya persilakan yang berbahagia Dato' Profesor Ramlah Adam untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ladies first pun, dari segi disiplin sejarah dimula ya. Terima kasih adik tuah ya, Lukman, tuah yang lain dari nama mengikat dari kepala kita Lukman ya, moderator kita. Yang hormati Datuk Ahmad Lawi, Ketua Bahagian, minta maaf yang berhormat ahli parlimen kita Datuk, memang dia hebat dalam parlimen kan, kita selalu tengok Ketua Bahagian Wanita Cak Lam dan semua jawatan kuasa lah ya, Ketua Bukti dan sebagainya. Kita nak jimatkan masa mungkin dan saya percaya semua yang datang-datang ini adalah orang-orang yang memang apa kita kata berminat dan terpilih ya, dan disebut seruan untuk datang ramai-ramai sini. Kita bercakap hari ini pasal 153. Saya cuma nak komen sikit saja. Kita mungkin fokus terlalu banyak pada pasal 153. Sebenarnya kalau kita nak bercakapkan hak Melayu ya, hak Melayu kita ni bukan hanya kepada rakyat Melayu. Yang paling penting juga ialah kepada raja-raja Melayu. Dan kalau ikut pasal perlembagaan kita, raja-raja Melayu pasalnya 180 dan 181. Dan kita juga bercakap tentang kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Itu kalau tak silap saya pasal 40 kalau tak silap saya ya. Kemudian kita ada juga tentang kedudukan tanah simpanan Melayu atau tanah adat Melayu. Bagi saya soal raja, soal kedudukan istimewa Melayu yang meliputi soal lesen permit perniagaan dan juga biasiswa dan juga perkhidmatan awam dan pelajaran, dia juga kita kata pasal agama Islam dan juga pasal tanah simpanan Melayu, dia mesti datang berangkat. Sebab sebenarnya dari segi sejarah, kesemua perkara ini telah kita maktubkan dalam perjanjian 1948. Perjanjian ini sangat penting dan inilah sebenarnya punca kenapa orang Melayu, terutamanya generasi muda dan mungkin orang-orang generasi lama ataupun generasi yang sedang ranum ni ya, tengah umur 40-an ya, atau kita kata yang dah terlalu ranum pun ada juga ya. Bagi saya tak apa. Dia kalau terlalu ranum tu pun bagus ya. Kalau kelapa tua dia puas minyak, minyaknya banyak kan. Tapi kalau kelapa muda santai juga ya, sedap ya, dia tak terlalu banyak minyak. So siapapun ini adalah warisan bangsa kita. Nah bagi saya dalam perjanjian 1948 ini adalah asas titik permulaan yang telah menentukan perjanjian di antara British dengan Raja-Raja Melayu, yang perjanjian itu kemudian dimasukkan di dalam Federal Council ya, ataupun Majlis Persekutuan yang diluluskan, yang dibahaskan berkali-kali, tiga kali diluluskan dan disahkan, disain dan diterima oleh semua orang di dalam Federal Council. Di mana Federal Council itu bersidang ialah di Federal House Kuala Lumpur, yang sekarang kalau tak silap saya menjadi pejabat tanah Melayu Persekutuan ya, yang depan nampak kita kata Bank Islam, dan bukan Bank Islam pun, Bank ada MUI dan kemudian kita ada Federal House dipanggil Federal. Di situlah dulu kita bincangkan soal perjanjian 48. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, perjanjian 48 itu ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan juga British, dan di situlah perubahan berlaku ke atas British, bukan sebagai penjajah tetapi sebagai pesuruh jaya tinggi Persekutuan Tanah Melayu. So maknanya dalam perjanjian itu menentukan beberapa perkara. Pertama sekali ialah tentang bentuk kerajaan persekutuan yang kita pegang pada hari ini. Sebenarnya pembentukan Malaysia sebenarnya bukan baru dicipta. Dia telah dibuat sejak pada tahun 1895. Maknanya kita telah bentuk Negeri Melayu Bersekutu. Dan dalam Negeri Melayu Bersekutu itulah gabungan bentuk kerajaan persekutuan yang pertama dibuat oleh British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu. Maknanya perjanjian itu ditandatangani oleh 4 orang sultan, Sultan Selangor, Sultan Pahang, Sultan Ismilan dan Sultan Perak, di bawah konsep Negeri Melayu Bersekutu. Maknanya British ini gentleman, walaupun dia jajah kita, tetapi tiap-tiap perkara bila dia nak buat, dia mesti panggil Raja-Raja Melayu berunding. Dan dari situlah, selepas berunding di dalam Dubar, ataupun sekarang kita panggil sebagai Majlis Raja-Raja Melayu, conference, apa tu, Majlis Perjalanan Raja Melayu, dipanggil Dubar, maka di situlah mereka buat perjanjian. So, maknanya, hak istimewa Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu, dan ketuanan orang Melayu, semuanya dibuat dengan persetujuan British dan Raja-Raja Melayu. Tidak ada Raja Mandalia, Raja Acom ataupun Raja lain-lain. Maknanya sekarang, dari segi sejarah, ini penting. Sebab itu orang muda mesti faham ini. Anak saya seorang sedang belajar tahun 1 di UIT. Dan dia baca blog. Dan dia selalu tanya saya sebab dia tak sangka maknya ni boleh bercakap pasal sejarah. Sebab dia terlalu kecil ataupun dia terlalu leka dengan dunia ICT dia, maka dia tak tahu. So, sekarang dia balik, dia tanya saya, kenapa mesti orang Melayu menjadi tuan kepada media? So, kita kena terangkan pada dia. Masalahnya kata penerangan itu tak jelas. Sebab itu saya rasa kita kena buat kempen untuk terangkan di mana kita bermula, mengapa kita menjadi tuan dan mengapa kita mesti pertahankan tugas itu. Pertahankan tugas kita, tetapi kita juga mesti tahu sejarah yang lepas. So, kita dapat bahawa perjanjian 48 itulah yang merupakan perjanjian yang pertama yang British buat secara bertulis dengan Raja-Raja Melayu. Maknanya Raja-Raja Melayu lah pemilik atau ketua yang mewakili rakyat Melayu untuk berdepan dengan British. So, British menggunakan perjanjian 1948 untuk menentukan bahawa ketuanan negeri ini, pemilik asal negeri ini dan orang yang betul-betul mengadakan kerajaan tamadun sebelum kedatangan mana-mana orang sebagai imigran ke dan sebagaimana adalah Raja-Raja Melayu dan di bawahnya adalah rakyat. So, perjanjian 48 dengan tanda tangan 9 orang sultan itu adalah satu bukti dokumen sejarah yang mesti kita pegang. Kenapa British mengiktiraf Raja-Raja Melayu? Kenapa? Ini senang. Kerana dalam sejarah negara kita, kita bermula dengan satu empire yang dipanggil sebagai Empire Melaka. Ya, Empire Melaka adalah sebuah kerajaan di mana terbinanya tamadun Melayu yang telah dengan jelas menentukan pencapaian orang-orang Melayu dari segi statecraft. Statecraft bermakna dari segi kenegaraan atau kenegrian. Maknanya dalam sistem kerajaan Melaka, Melayu Melaka yang wujud pada 1400 sampai 1511, kita dapati bahawa sistem kerajaan Melayu itu telah dibina dan telah berjalan selama 115 tahun. Apa sistem itu? Pertama sekali dari segi sistem politiknya, di atasnya raja, di tengahnya pembesar-pembesar yang menjalankan kuasa pentadbiran harian dan di bawahnya adalah rakyat. Dan rakyat ini terbagi kepada dua, rakyat bebas dan juga yang menjadi hamba sahaya. Ini piramid masyarakat Melayu dan ini yang berlaku, tak pernah berubah. Jadi makna bahawa Melaka telah meletakkan struktur strata hierarki politik dan pentadbiran masyarakat Melayu. Dan dari segi raja, itu adalah hak warisan. Kita tak boleh lantik raja sebarang kecuali dia berkahwin dengan anak raja dan sultan bersetuju, maka lantik menantunya. Tetapi selalunya dia adalah satu pelantikan secara keturunan di dalam keluarga sultan. Ini tak boleh diganti oleh sesiapa. Itu kita mesti faham. Sebab itu hari ini bila budak-budak dalam blog bercakap raja ni buang duit lah, you know, bagi elang tak tuan, terutama anak-anak bukan Melayu, mereka boleh capai, dia kata raja Melayu ni tak guna macam-macam. Sebab itu kita sebagai orang Melayu yang tahu sejarah dan yang memang raja kita sebagai ketua negara dan ketua negeri, kita mesti balik kepada Empire Melaka. Kalau tuan-tuan hanya bergantung pada artikel 153, dia jadi terkonting-konting, ya, atau dia menjadi terapung-apung. Dia mesti ada akar undi. So, akar undinya ialah sejarah Melaka itu sendiri. Macam mana kita nak buang sejarah Melaka 115 tahun? Itu adalah satu pencapaian yang terbaik. Saya tengok tujuan mereka ni mencabar kita, senang saja. Dia mula dengan 1957. Dia nak tiru macam Singapura, memulakan sejarahnya dengan refer. So, ke mana pergi Temasek? Ke mana pergi Sang Nila Utama? Ke mana pergi Sang Rejuna Tapa? Ke mana pergi Singapura di Langgar Tolak? Ya, sebab itulah bahawa Lim Kit Siang bila dia balik ke Malaysia, dia sebagai Setia Usaha Akhbar di Kuan Yew tahun 62, dia balik ke Melaka, dia orang Melaka juga, tujuannya menubuhkan DAP, Democratic Action Party, di Singapura PAP kan, People's Action Party. Itu adalah suatu perancangan yang dibina pada tahun 64 sampai sekarang. Akhirnya dia berjaya menakluk satu negeri Pulau Pinang. So, maknanya tuan-tuan, perancangan ini dicapai dalam masa beberapa dekad. Itu sebab kita yang dapat pertahankan Dan setelah memulakan sejarah itu, kita masukkan dalam perlembagaan semua ini secara bertulis dan secara demokrasi. Dan rakyat telah pilih kita selama 12 pilihan raya. Akhirnya 12 pilihan raya kita mulai terkucil. Baik-baiklah pilihan raya ke-13 esok, jangan terlepas terus. Itu tugas orang UMNO pun, ya. Dan tugas orang Melayu, orang profesional macam saya ini tak boleh masuk UMNO. Ya. Masuk UMNO pun macam saya kena siang awal-awal. Ya. Akhirnya sekarang saya tak ada apa-apa dah di kampung. Sebab mereka tak boleh terima doktor. Sebagai ketua cawangan wanita, mereka lebih terima orang yang tak lulus LCE untuk jadi ketua. Tak. Itu dahsyatnya UMNO. Tepatlah. Tapi saya tetap orang Melayu, ya. Tapi tak apa, itu soal lain. Tapi yang saya nak beritahu di sini, tak minta pilihan raya kita, kita jangan berkucil terus, ya. Jangan jadi Islam Sudin boleh-boleh masih nak berkucil, ya. Dan nanti besok betul-betul hilang, kita jadi Singapura dalam kotak. Atau kita menjadi orang Singapura lagi. Menangis pun dah tak hilang diri, ya, itu dia. Tapi kita balik pada sejarah. Maknanya tuan-tuan, Empire Melaka itu adalah asas tamadun. Kenapa Melaka dipanggil tamadun? Selain daripada sistem politik yang jelas, Melaka juga dikenal tamadun kerana dia pusat perdagangan antarabangsa. Sebab itu, dalam Atlas di Greek, ya, semenanjung ini dipanggil sebagai semenanjung emas. Kenapa? Kerana di sinilah adanya satu negeri atau empire yang menguruskan soal-soal perdagangan di sekitar ini sehingga dia dianggap sebagai tempat yang penuh dengan emas. Ya, ini bermakna bahawa Melaka telah terkenal sebagai pelabuhan antarabangsa. Itu memang diakui oleh Tom Pirus dan semua penulis-penulis Cina. So maknanya tuan-tuan, orang Melayu bukan tak hebat. Orang Melayu hebat kerana dengan berdasarkan satu empire sahaja mereka boleh dikenali. Sebab itu kalau kita baca surat-surat Raja Melayu, King Louis ke-14 misalnya. Ya, Mary apa tu King Louis ke-16 yang menyebabkan revolusi Perancis, tetapi Louis yang ke-14. Dia telah menulis surat untuk membuat perdagangan dengan raja-raja di sebelah sini. Dan dia, dan tulisan bahasa Melayu, tulisan Jawi telah menjadi tulisan ini. So maknanya tamadun kita ini luas. Sebab itu tuan-tuan, hari ini bila kita rasa rendah diri kepada orang lain, kita sebenarnya kena baca sejarah. Sebab kita pernah berjaya dan sebab itulah semangat itu mesti kita teruskan. Ya, sebab itu saya rasa sejarah sangat penting. Baik tuan-tuan, selain daripada perdagangan, agama Islam juga berkembang melalui Melaka. Ya, ini bukan kerana apa-apa, ini sejarah. Bahawa Melaka menjadi pusat perkembangan agama Islam sehingga menjadikan agama Islam itu sekarang sebagai milik atau anutan kepada semua orang yang bergelar Melayu di semenanjung Tanah Melayu dan juga sebagian Sumatera. So maknanya bahawa kita ni dalam sejarah kita ada satu kehebatan. Kita juga ada perundangan, kita ada hukum kanun Melaka yang kemudian digunakan oleh semua negeri-negeri Melayu sebagai hukum kanun untuk menguruskan pentadbiran mereka. Kita ada undang-undang laut, itu menunjukkan bahawa segala perdagangan kita, kita uruskan melalui undang-undang yang standard, yang diterima oleh pedagang-pedagang luar untuk diterima pakai dalam pelabuhan Melaka. Jadi apabila kita ambil Melaka sebagai asas kepada sebuah tamadun, kita boleh nafikan kepada orang-orang sekarang yang mempersoalkan tentang hak kita ke atas ini, bahawa kita sebenarnya yang memulakan tamadun. Sama ada kita ni orang asli dalam hutan ke atau asli duduk di pantai, itu tak timbul. Kita sebenarnya adalah pengasas kepada sebuah tamadun yang sekarang terus berlangsung. Ya, terus berlangsung. Itu satu. Selain daripada itu, apabila British datang ke Tanah Melayu, ini saya nak tunjukkan bagaimana ketuanan kita ini masih relevan kita pertahankan. Tonton, satu empire Melaka. Kedua ialah apabila British datang ke Tanah Melayu atau Portugis datang ke Melaka. Portugis datang, dia serang, dia tak buat perjanjian. Tapi kita ambil British, dia datang ke Melaka, ke Perak 1874. Dia buat perjanjian Pangkor. Ya, bila Datuk Mak Nabi kata ada bulan dan bintang, inilah Sultan Perak pada masa dahulu. Masa dia buat perjanjian, dia tulis selagi ada bulan dan bintang, dia bersahabat dengan British. Sudahnya British mainkan dia. Ya, sudahnya British buang Sultan Abdullah ke pulau yang lain bila lawan. Tapi yang saya nak beritahu bahawa dalam tahun 1874, apabila British buat perjanjian, dia tidak buat perjanjian dengan orang lain. Dia buat perjanjian dengan Sultan Abdullah. Dia buat perjanjian dengan Raja Melayu. Dan dia disaksikan oleh pembesar-pembesar seperti Datuk Maharaja Leila, Datuk Sagor dan macam-macam Datuk, dan juga Raja Ismail dan sebagainya. Maknanya, kedatangan British di sini disambut oleh sebuah kerajaan Melayu yang telah ada ketua dan telah ada sistem yang telah bermasyarakat selama berapa dekad di tanah yang dipanggil sebagai negeri Perak. Nah, bila kita buat pula perjanjian dengan Selangor, Pahang dan sebagainya, sekali lagi yang menandatangani perjanjian itu adalah raja-raja Melayu. So, Sekarang keturunan Raja Melayu itu yang mentadbir negeri-negeri tersebut yang sekarang dalam Malaysia. Jadi mana mungkin kita mulakan suatu sejarah yang membuang semua sejarah ini. Kita mulakan dengan 1957 saja. Tak boleh. Sebab kita ada akar umbi dan apa yang berlaku pada hari ini adalah telah dijalin, telah dimulakan, telah dihidupkan, telah disumbat, disuburkan oleh satu sistem yang telah ada sebelum kedatangan British. Kemudian lagi satu, kenapa British kenalkan Malayan Union? Malayan Union. Kita semua tahu cerita Malayan Union. Saya tak pedah detail. Tetapi apa sebab British nak kenalkan Malayan Union? Kerana Parti Buruh yang mentadbir England, yang baru menang pilihan raya, ya, telah berjaya mengatasi Parti Konservatif. Selama ini dasar protected Malay states yang dijalankan oleh British adalah amalan Parti Konservatif. Parti Konservatif pimpinan Swettenham, bukan pimpinan, maknanya yang seperti pegawai takbirnya Swettenham, Wilkinson dan sebagainya, Winston, mereka setuju bahawa ini negeri Melayu. Tetapi bila pejabat buruh mentadbir selepas Perang Dunia Kedua, maka dia cuba ubah. Maka dia buang semua sistem yang ada di tanah Melayu, termasuk tiga negeri, negeri Melayu Tidak Bersekutu, negeri Melayu Bersekutu dan negeri Selat. Dia mahu satukan menjadi Malayan Union, Kesatuan Melayu. So maknanya sekarang, British mahu menghakis semua sistem itu. Nasib baik, Dato' On dan juga pemimpin-pemimpin Melayu pada masa itu, Dato' Panglima Gantang, Dato' Niamat Kamil dan berbagai-bagai menteri besar lagi bersatu dan menubuhkan UMNO. UMNO lah barisan pertahanan orang Melayu untuk menentang Malayan Union. Ini sejarah. Macam kata tadi kita tengah bercakap, kata orang bahawa anak-anak murid sekarang tak tahu sejarah. Tahu, saya yang tulis buku teks dengan terima dan tiga-tiga. Saya masukkan itu dengan sengaja bahawa UMNO mempunyai peranan. Dan saya tunjukkan bahawa Ahmad Bustamam, Burhanuddin adalah orang yang menyokong Parti Komunis Melayu untuk masukkan kita dalam Indonesia. So ini satu perkara yang guru-guru kata ini tak pernah terjadi. Kita selalu fikir mereka nasionalis atau mereka nasionalis. Tapi dia punya kecondongan ialah masukkan kita dalam Indonesia. Sedangkan UMNO mahu kita merdeka, kita bersatu sebagai orang Melayu semenanjung tanah. Ini perjuangan UMNO. Sebab itu orang Melayu tak jadi warga negara Indonesia. Sebab UMNO selamatkan mereka daripada dibawa oleh Ibrahim Haji Yaakob, dibawa oleh Mak Mustamam, oleh Isyad Muhammad dan Burhanuddin dibawa dalam Kesatuan Indonesia. Dia hampir berjaya tapi takdir Tuhan yang tidak menentukannya. So maknanya tuan-tuan, UMNO telah letak orang Melayu dalam track yang betul. Dan ini yang mesti dibanggakan oleh orang Melayu. Tetapi orang Melayu saya tengok tak tahu sejarah UMNO itu sendiri. Melayu sendiri, orang UMNO sendiri hanya bercakap tentang UMNO tapi mereka tidak ada fakta. Mereka tidak ada, mereka ada semangat mungkin tetapi tak ada fakta. Dan banyak orang-orang muda Melayu yang masuk UMNO kerana mahu bisnes, ya, mahu projek. Mereka tak mahu sejarah. Tak, ini realiti. Sebab kalau kita dipenuhi dengan orang-orang yang tak sayangkan UMNO, tak tahu asal-usul UMNO, tak tahu sumbangan UMNO, dia hanya lihat UMNO sebagai tempat untuk mereka mendapat keuntungan. Itu salah. Itu sangat salah. Kerana UMNO didirikan di atas titik peluh pejuang-pejuang yang mampu lihat bahawa UMNO adalah wakil orang Melayu untuk menjaga survival, menjaga hak politik orang Melayu. Itu yang sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, sejarah UMNO sangat perlu ditinggalkan. Walaupun kita nak bercakap cabaran hari ini, misalnya macam mana kita nak ambil Bandar Selangor, ya, daripada Parti Pembangkang, macam mana kita nak ambil Perak, macam mana Pulau Pinang, itu memang strategi itu kena dibuat. Jangan leka, jangan duk mengeluh sajalah dah kalah, ya, tak boleh buat apa. 4 tahun lama tahu, nanti diorang pengaruh mentaliti budak-budak muda habis. Susah nak balik. Yang tinggal nanti orang-orang tua yang sokong UMNO tapi tak ada tenaga. Ya, itu masalah. Itu soal lain lah. Tapi yang pentingnya, oh, UMNO sendiri kena sayangkan parti itu. Sebab itu saya rasa bahawa sejarah UMNO sangat penting. Walaupun kita bercakap cabaran hari ini, tetapi akar umbi kan mesti kuat. Kalau kita tak ada kasih sayang yang tulen, yang abadi, yang jitu pada UMNO, kita masuk UMNO kerana kita ada projek-projek ke, kerana kita minat tertentu, atau mak bapak kita orang UMNO, kita pun masuk UMNO, tak boleh main, tak boleh jadi. Cinta abadi pada UMNO mesti ada. Dan sebab itu you kena kenal siapa UMNO. Jadi kita balik pada ni. Jadi maknanya dalam perjuangan menentang Malayan Union, UMNO yang telah berjasa. Mana akhirnya orang-orang yang mendukung Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang mau masukkan kita kepada Indonesia, akhirnya sama-sama menubuhkan UMNO di Johor Bahru pada 11 Mei 1946. Burhanuddin dan juga Mak Bustamam atau Isyad Haji Muhammad sign piagam UMNO 1946 untuk menubuhkan UMNO. Maknanya orang kiri yang dulu menentang UMNO dan juga pembesar Melayu sekarang masuk sama-sama tu bukan AMNO. Tetapi oleh kerana mereka tak dapat jadi ketua, maka mereka keluar daripada AMNO dan mereka menjadi penentang terus. Itu sejarah. Dan sampai hari ini jugalah, macam juga orang-orang yang tersinggung dengan AMNO keluar tu bukan macam-macam parti kan. Lepas tu masuk balik, ya. Lepas tu keluar balik, ya. Lepas tu dah keluar tak boleh balik, ya. Jadi kan, nah, itu saya cakap yang itulah sejarah dia. Kenapa? Sebab AMNO ni contoh. Okey, okey, tenang-tenang ya. So kita kata bahawa AMNO memang disokong pada mulanya oleh semua golongan lain. Semua. Dia parti kiri ke parti kanan kan dia sokong. Sebab survival Melayu, itu yang penting. Sebab itu hari ini semangat itu mesti sama. Walaupun kita mengajuk jauh ke tengah laut, tapi kita mesti ingat Melayu itu adalah asas kita. Melayu itu adalah titik poin yang menyebabkan kita semua bersatu. Sebab kalau kita buang AMNO, kita buang Melayu kena marah pada AMNO, kita buang bangsa kita sebenarnya. Sebab AMNO tu Melayu, Melayu tu AMNO. Tapi dalam pilihan raya ke-12 nampaknya orang dah berubah sikit. So kena betulkan balik. Kalau tidak takut dia terus hanyut nanti, takut AMNO tu tinggal terus digunting, ya. So maksudnya sekarang, okey. Jadi maksudnya sekarang AMNO memang dah ada peranan dalam sejarah. Dalam buku sejarah saya dah masukkan. Dan ini dia lah dibaca oleh semua orang. Sama ada dia suka ke tidak, dia kena baca. Sebab itu dalam buku teks. Dan buku teks, bila kita exam sejarah, mesti ikut buku teks punya fakta. So sebenarnya, apa yang dirumutkan kata budak-budak ni tak diajar sejarah? Tak betul. Memang diajar. Cuma sekarang sekolah rendah, kita ada kajian tempatan. Sekarang Kementerian Pendidikan, Bawah Datuk Isyam, nak masukkan balik. Bagus. Tetapi masalahnya mata pelajaran sejarah, kita tak wajib lulus. Kita wajib ambil sebagai subjek keras, tetapi kita tak wajib lulus. Tolonglah dengan sini ya, sebab ini penting yang borang. Ya? Oh, kakak. Ya? Ini penting, sebab kita mesti ingat. Kita mesti ingat, kalau kita tak wajibkan budak-budak lulus sejarah, nah, bagian AMNO Sya'alam boleh buat dah satu lagi. Tak wajibkan lulus, makna mereka belajar sejarah. Kalau budak bukan Melayu, dia belajar kerana dia tak lulus. Senang dapat A. Tapi kalau budak Melayu tak nak belajar, dia kata susah, boring. Ini masalah anak-anak Melayu kita dekat sekolah. Mereka tak suka sejarah kerana boring. Banyak baca. Padahal kita dah jadikan sejarah itu terlalu mudah dan ringkas. Banyak gambar, banyak graf, banyak apa kita kata lukisan, banyak statistik. Supaya sejarah itu menjadi lebih moden dari segi zaman kita belajar. Kan Dato' ya macam tu? Tapi budak-budak sekarang masih malas. Dan banyaknya budak lain yang tak boleh dapat dia. So salahnya dengan budak-budak kita. So sebab itu saya rasa kena wajib. Bila wajib lulus, semua orang akan baca untuk lulus dengan baik. Itu sebenarnya masalah pelajaran sejarah di sekolah. Satu yang kedua ialah guru-guru yang mengajar sejarah tak minat sejarah. Cikgu sendiri tak minat. Kenapa? Kenapa? Kerana ini satu kritik lah ya. Kerana masa diambil guru-guru, mereka sendiri pengambilan itu tak pentingkan sejarah. Oh, sejarah boleh diajar oleh sesiapa saja. So diambilnya orang graduate daripada ICT, IT untuk mengajar sejarah. Mana dia tahu? IT ialah untuk mengendalikan komputer. Ya, nak gunakan komputer bagaimana? Tapi substance sejarah itu adalah satu ilmu yang mesti kita pelajari secara betul. Ha, jadi ini satu masalah. So tak apalah. Jadi kalau kita tak betulkan mata pelajaran sejarah di sekolah, maka peranan dan sumbangan AMNO di dalam menentukan kuasa orang Melayu pada masa dahulu yang kita teruskan pada masa sekarang tak dapat kita jalan dengan baik. Ha, ini sebenarnya dia berkait-kait. Jadi bagi saya, bila milenium yang diperkenalkan, orang Melayu semua tolak, termasuk Raja-Raja Melayu. Raja Melayu mula-mula dah serahkan negeri ini ya, kepada Mat Salleh, kepada orang putih, kepada Raja England. Tetapi oleh kerana Melayu ramai-ramai di Station Hotel di Kuala Lumpur, ampun tuanku, sembah derhaka kami, sembah. Jika tuanku pergi menghadiri pelantikan Edward James sebagai Governor Melayu Union, seluruh rakyat Melayu akan menderhaka. Ha, itu dia kata-kata, kata dua daripada orang-orang Melayu di bawah sana dan juga wakilnya Dato' Ong dan Zabah dan juga Panglima Gantang dan Yang Makam yang jumpa dengan Raja-Raja Melayu. Maknanya tuan-tuan, ini penting. Dan pertama kali dalam sejarah orang-orang Melayu, kita baca cerita sejarah Melayu kan, kali pertama orang Melayu secara seluruhnya bangun menentang Raja kerana Raja telah serahkan negeri-negeri mereka kepada British. Selama ini kita hanya dengar cerita Hang Jebat, kita dengar cerita Sang Rejunatapa, ya, hang cepatlah penderhaka dianggap kerana lawan Raja Melayu. Walaupun Raja Melayu salah, tetapi dalam tahun 46 seluruh orang Melayu bangkit memberi kata dua kepada Raja, dan Raja lihat ini adalah kuasa rakyat, maka Raja pun tukar pendirian. Maka dia pun bersetuju untuk tarik balik sokongannya, nama dia bersama-sama rakyat menentang Melayu. So maknanya betul kata Dato' Han, kita bersatu kita boleh hubungkan apa yang orang cadangkan. Masalah sekarang pada masa ini kita tidak bersatu. Kita ada banyak parti satu, kita ada banyak pendapat, lepas tu kita ada banyak golongan, dan golongan muda yang patut menjadi waris kita sekarang terpencil atau terkeluar daripada mainstream. Ha, ini masalah besar. So tuan-tuan kena fikir tu. Sebab kalau dulu daripada Dato' Han sampai Tengku Tun Razak sampai pemimpin kemudian telah menyatukan kita, 13 Mei misalnya, Tun Razak telah percaya kembalikan balik kita punya line, landasan kita supaya betul orang Melayu dia bagi maruah, pembelaan. Sekarang dalam kurun ke-21 kita hilang pegangan itu. Salahnya salah kita. Itu saya rasa Datuk boleh cover kemudian. Tapi saya nak cakap sejarah. Maknanya sejarah tu dah dibuat betul dah. Tahu? Sejarah Tok Nenek kita tu dah betulkan. Datuk On Tengku dah betulkan sejarah UMNO. Tetapi kalau hari ini UMNO hilang kuasa, jangan salahkan ibu mengandung. Jangan salahkan orang lama-lama. Mereka dah buat tugas. Salahkan diri sendiri kerana tak mampu untuk meninggalkan kuasa politik dalam tangan anak-anak pada masa depan. Salahkan diri sendiri. Itu sebab bagi saya, kita kena faham mengapa UMNO itu sangat relevan. Tetapi dalam pilihan raya ke-12, relevannya itu dah kurang, 50% itu dah. Pilihan raya ke-13, jangan jadikan dia langsung tak relevan. Susah. Susah. Memang susah. Bukan saja orang UMNO, tetapi seluruh orang Melayu yang hidup atas nama tiket UMNO, dan orang-orang Melayu yang tak suka UMNO tetapi maju kerana UMNO, itu akan susah. Pada masa depan kita baru menyesal, tak boleh diharap. Sebab itu saya rasa kita kena betulkan. Bukan saja pasal 153, seluruh pasal berkenaan orang Melayu dalam perlembagaan mesti kita betul. Mesti kita pertahankan. Okey. Jadi Melayu Union itu telah mencabar kuasa Melayu secara total. Dan gajah-gajah Melayu bersama rakyat pada masa itu telah bangun dan bentang. Dan itulah mereka buat perjanjian 1948. Kali pertama, ini sangat penting, kali pertama dalam sejarah seluruh negeri-negeri Melayu dapat duduk semeja dan membuat satu perjanjian yang cover semua negeri. Sebab itu bila kita merdeka, perjanjian 48 itu dibawa saja. Semua perkara dalam perjanjian 48 itu dibawa saja. So kemerdekaan kita 57 sebenarnya adalah suatu re-emphasize atau penekanan semula kepada hak Melayu. Dalam perjanjian 48, bukan saja persekutuan yang saya cakapkan, tetapi kita ada federalist dan statelist. Kuasa negeri banyak ini, kuasa federal banyak ini. Dan ini yang kita sambung sampai hari ini. Sebiji kita sambungkan, kita tambah ada. Tetapi bidang kuasa pusat berbeza, bidang kuasa negeri berbeza. Di peringkat pusat, ketuanya masa belum merdeka British High Commissioner, tapi bila kita merdeka, yang Pertuan Agong. Dulu yang melambung dia. Di peringkat negeri, kita ada sultan yang memimpin. So bila buat perjanjian-perjanjian Melayu ini, perjanjian persekutuan, kita ada dua perjanjian. Pertama, perjanjian persekutuan untuk federal, dan di peringkat negeri kita ada perjanjian negeri ataupun undang-undang tubuh negeri ataupun state constitution. Itulah 48 yang kita pakai sampai hari ini. Tentu kita ada penambahan-penambahan ya, tetapi maksudnya 1948 adalah nyawa orang Melayu sebenarnya. Ini nyawa orang Melayu, tetapi kita sendiri tak tahu dan kita tak sebut. Dan bila dalam parlimen misalnya berdebat tentang ketuanan Melayu, kita jadi terlalu emosional. Kenapa tidak kita gunakan perjanjian 48? Cetak semula dan sebarkan kepada seluruh orang Melayu. Sebab inilah kuncinya, pengiktirafan yang sah, yang legitimate, yang telah diterima oleh semua orang. Tak kira lah Lim Kit Siang tak hidup pada masa itu, tetapi Tan Cheng Lok hidup, Tan Sri Sien hidup, dan mereka adalah wakil kepada orang-orang bukan Melayu pada masa itu. Manika Sambantan, Sambantan yang menandatangani perjanjian 57 berdasarkan 48. Mereka sendiri memang mereka dah meninggal. Tengku juga dah meninggal. So, semua orang yang berjasa telah meninggal. Kenapa pula kita mesti buang? Walaupun mereka dah meninggal secara fizikal, tetapi jasa mereka kita pegang. Itu sebabnya saya rasa bahawa apa yang dicakap oleh pemimpin-pemimpin hari ini yang tak tahu sejarah ataupun yang sengaja menafikan sejarah, sebenarnya mereka cuba lari daripada tamadun Melayu yang telah dibina sejak zaman Melaka dahulu. Kalau kita nak balik, bukan saja zaman Melaka, zaman Kedah tua juga. Kedah tua diwujudkan kerajaannya 1100 macam tu ya. Kurun ke-11 masih. Melaka kurun ke-15. Kedah turun ke 11. Tetapi oleh kerana rekod dia tak ada, maka susah kita nak pegang. Tapi yang pentingnya ialah kita dah ada satu empire yang jelas, iaitu empire Melaka yang memulakan asas kemerdekaan. Bila Melaka jatuh, tuan-tuan, negeri-negeri di bawah naungannya menjadi bebas. Pihak Pahang adalah jajahan taluk Melaka. Bila Melaka jatuh, Pahang ada meneruskan kehidupan. Terengganu pun begitu, Perak pun begitu, Selangor pun begitu, Johor juga begitu, Kelantan juga. Sebab itu Pulau Melaka ni Aziz Ludo tu ada nama Pulau Melaka. Kelantan dulu pernah dijajah oleh Melaka. Langkawi ada dulu Melaka. Di situlah tempat Hang Tuah dibuat. Maknanya Empayar Melaka memang sama semua. Sebab itu tuan-tuan, kita kena masukkan itu sebagai sejarah tamadun kita. Ya. Kemudian Perjanjian 48 juga sangat penting ya Datuk ya, sekejap tu ya. 48 sangat penting. Bukan saja Federalist Statelist itu tak penting sangat, tetapi yang penting sekali ialah dia menaikkan semula Raja-Raja Melayu di atas tahta dengan bidang kuasa dan juga peraturan dan juga kuasa-kuasa adat istiadat yang sama sebelum 1948. So maknanya Perjanjian 48 menaikkan semula Raja-Raja Melayu yang cuba dibuang kuasanya oleh British dalam Malayan Union, dinaikkan semula dalam tahun 48. Dan sejak itu bila undang-undang tubuh, negeri masing-masing cover kuasa sultan dan juga kuasa dia kat atas rakyatnya. Dan itu tak pernah dicabut sampai sekarang. Sebab itu apabila kita kenalkan, saya ingat dalam krisis perlembagaan ya 1983 dan 1990, bila kuasa yang di-Pertuan Agong ke atas, apa kita kata membuat undang-undang 30 hari, kalau tak lulus boleh dicabut dan sebagainya. Sekarang parlimen boleh buat undang-undang sendiri, Agong tak payah dirujuk. Itu satu juga kesilapan besar. Sebab kalau parlimen besok dikuasai oleh orang bukan Melayu, 2/3 nyanya hak istimewa Melayu ni akan tercabut, akan terbuang. Itu sebab parlimen kena ada orang-orang kuat, kena ada banyak orang Melayu. Walaupun di parti lain tetapi dia mesti sayang Melayu. Kalau dia tak sayang Melayu, nyanyi gitu. Sebab parlimen membuat undang-undang. Kecuali kita balik kepada absolut monarki, itu lain. Ya, absolut monarki. Tapi nampaknya tuan-tuan, itulah kuasa raja dipulangkan. Dan lagi satu, agama Islam menjadi agama rasmi persekutuan. Agama lain boleh jadi. Itu memang dah masuk dalam Perjanjian 48. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pentadbiran dah masuk dalam 48. Ya. Tanah istimewa Melayu atau tanah adat dah masuk dalam 48. Sebab ini semua kita capai buat perjanjian dengan British sebelum 1948. Dalam 48 baru ditulis betul-betul. Jadi tuan-tuan, sebenarnya nyawa kita adalah 1948, bukan 57. Tuan-tuan nak tahu dari segi kerakyatan, ini sangat penting. Yang menyebabkan kita hari ini susah nak cakap. Sebab semua orang sama rata rakyatnya. Pada masa 48, hanya 10% saja yang dibenarkan menjadi rakyat persekutuan bagi orang-orang imigran, orang yang datang. Tetapi apabila kita merdeka, oleh kerana kita nak kalahkan parti negara, kita nak kalahkan Dato' On yang dah keluar daripada UMNO, Tengku mau sokongan daripada MCA dan MRC. Ini juga nada yang sama dalam Malaysia hari ini. Kalau kita tak sokong mereka, kalau kita tak bagi apa yang mereka minta, mereka tak sokong untuk kemerdekaan kita. Dan hari ini kalau kita tak sokong mereka, tak biar apa yang mereka nak cakap, maka hari ini pilihan raya pun kita akan kecundang. Sama macam dia punya prinsipnya tu. Ketakutan, kebimbangan ya yang ada pada hari ini. So kita dapati bahawa pada masa itu Tengku kerana mau mengadakan pilihan raya 1955 untuk menang dalam pilihan raya itu, dan oleh kerana kita nak merdeka, maka kerakyatan Jusoli dilepaskan untuk semua orang yang lahir sebelum, pada dan selepas merdeka. Ini yang menyebabkan penduduk kita yang dulunya dalam pilihan raya 1955, 51 kawasan majoriti yang Melayu, satu kawasan saja bukan Melayu majoriti. Tapi hari ini kita tak boleh buat apa, kerana kita dah bagi mereka kawasan Melayu pun kita bagi kepada mereka. Sebab kongsi kuasa. Sebab apa? Sebab kita dah bagi muka pada dia, kita bagi kerakyatan sama rata. Padahal itulah yang British cuba buat dalam tahun 46. Dalam tahun 46, salah satu perkara yang orang Melayu bantah, Amnon bantah pada 46 ialah kerakyatan Jusoli. Siapa sahaja yang lahir di Malayan Union boleh menjadi warga negara secara otomatik. Tidak payah ibu bapa yang menjadi warga negara sebelum itu. Dan inilah yang telah kita jalankan dalam tahun 57. Maknanya tindakan UMNO pada tahun 57 telah menyebabkan satu situasi yang kita sentiasa dicabar. Ya. Dan dalam pilihan raya memang isu perkauman, isu bahasa Cina, sekolah Cina, isu raja-raja Melayu, agama Islam memang dibangkitkan oleh Parti Socialist France, Parti Buruh, Tanduk Kerbau dan juga Parti Rakyat Orang Melayu pimpinan Ahmad Bustaman, lepas tu Kasim Ahmad. Ha, sekarang PKR dipimpin oleh orang Melayu juga. Parti Rakyat Melayu juga dipimpin orang Melayu dan mereka bersifat sosialis. Jadi UMNO sahaja yang mempertahankan hak Melayu untuk orang Melayu. Tetapi nampaknya ya, orang Melayu sekarang model soprani kita dah ubah bahawa semua orang Melayu sekarang kalau nak diterima baik mesti juga sokong bukan. Sebab itu dalam pilihan raya ke-12 ya, mereka tak segan silu walaupun mereka tidur sebantal, mereka adalah rakan kongsi dalam BN, tetapi mereka dengan senang dan berterus terang mencabar UMNO dan mengata UMNO dan mencabar orang lain. Dan kita tidak boleh buat apa-apa. Ha, inilah yang menyebabkan saya rasa kita dah makin hilang kejantanan kita. Ya? Jadi tuan-tuan, itu terpulang pada tuan-tuan, kita ada ahli-ahli politik kita yang akan mengendalikan nasib kita masa depan. Saya harap kita semua akan terselamat, elok ya. Tetapi sebagai ahli sejarah, saya akan tulis terus. Sepatutnya saya cadangkan lebih ni lah, ini masuk wakil kat sendiri. Patutnya saya ini dibagi jadi pujang di istana. Dan kita menulis banyak-banyak. Menguruskan pentadbiran satu hal, tetapi saya rasa saya, kita rugi. Kerana soal akademik, soal ilmu, orang orang akademik hanya diletakkan di pinggiran saja. Ya, di pinggiran saja. Mereka tidak bawa dibawa bersama di dalam keputusan itu. Itu masalah. Jadi orang-orang ini juga membina satu kelompok baru dan mereka anti kerajaan. Di universiti memang saya ni satu-satunya lah orang yang kata kelakar betul lah Dato' Ramlan disokong UMNO. Ya, kelakar betul lah dia kata. Kita semua lihat bahawa UMNO itu tak betul. Bagi saya, UMNO itu pejuang nasib orang. Itu yang penting. Ya, dan ya, dan kita harap pemimpin kita akan jaga kepercayaan ini. Ya, jaga kepercayaan ini. Orang tua yang umur macam saya kata tu lah yang lelaki muda-muda lagi lah ya. Bagi saya, sebagai ibu, saya nak anak saya selamat. Cucu cicit saya selamat. Tetapi, ya, tetapi kalaulah pesan Dato' On tahun 46, kita mahu anak cucu kita dijaga hak di sementara mereka besar, maka saya harap dalam tahun 2008 ini, dalam pilihan raya ke-13, tentukan seruan itu masih lebih relevan. Kalau tidak besok, UMNO tidak ada fungsi kepada orang Melayu. Dan orang Melayu menjadi terlalu berpecah kerana mereka sendiri lah punca dan yang paling takut ialah mereka sendiri akan percaya kepada diri. Sebab di kampung saya, betul Beatrice apa isteri pada Limbuan Eng, ya? Eng, ya? Limbuan Eng, Beatrice ya? Beatrice. No, yang pemimpin pelaminan kan? Ha, Limbuan Eng, isteri dia tu, Betty adun kepada mana ini? Beatrice. Dan dia lah dalam majlis negeri, Dewan Negeri bercakap buaya-buaya dan dia telah masuk ke kampung-kampung. Dan anak-anak muda yang apa kita kata yang cepat panas barat mula dengar cakap-cakap. Nah, ini saya rasa satu elemen yang tak pernah berlaku dalam sejarah orang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya dah bagi semua perkara yang penting sebagai asas dalam sejarah kita. Jadi kita sebenarnya ada landasan, kita ada asas, kita ada panduan, kita ada terma rujukan untuk kita berjuang terus. Ya, jadi perjuangan hari ini jangan lupakan sejarah sebab kita bermula daripada sejarah. Kalau kita tak ada mak bapak, kita tak lahir ke dunia. Kalau mereka tak ada mak bapak, dia tak lahir ke dunia. Maknanya sejarah akan undi keturunan warisan sangat. Dan bagi orang yang mau rosakkan hak Melayu ini, mereka memang tak akan terima sejarah orang Melayu. Macam di Singapura buat. Model operandi Singapura sama dia lakukan di sini. Akhirnya sekarang mereka dalam pilihan ke-12 sedang berjaya. So, tentukan orang-orang Melayu pada masa depan akan selamat. Dan itu adalah tugas kepada kerajaan kita. So, kita percaya sokongan yang boleh kita berikan pada kerajaan ialah sokongan padu. Ya, sokongan padu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kepimpinan tidak buat sesuatu untuk meyakinkan majoriti rakyat Melayu, terutamanya golongan muda, saya percaya itu adalah satu masalah yang sangat besar. Orang tua, orang berumur macam kita tak ada masalah. Memang kita hardcore. Tetapi orang muda, fikirannya adalah berbeza. Terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Profesor Ramlah Adam. Saya yakin kupasan beliau yang panjang lebar daripada perspektif sejarah, insyaAllah telah berjaya